7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Senin 14 Maret 2016 dibacakan oleh saya Ahyar dan Maimun. Pendaftaran SNMPTN berakhir malam ini. Warga kota keluhkan aksi balapan liar. Kebakaran hutan di Calang dekati rumah penduduk. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rima Pase 90,1 FM, Loksemawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, pendaftaran seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri 2016 akan berakhir hari ini pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pendaftaran seleksi itu menurut rencana ditutup Sabtu pekan lalu. Dari Banda Aceh, Jamaluddin melaporkan. Dengan beberapa pertimbangan, pendaftaran kemudian diperpanjang 2 hari dari jadwal awal. Sementara itu, perpanjangan itu hanya berlaku untuk mereka yang sudah pernah login ke laman pendaftaran SNMPTN, sehingga masih dibolehkan untuk menyelesaikan pendaftaran. Humas SNMPTN Unsyah Ilham Maulana mengatakan, proses seleksi SNMPTN tahun 2016 baru akan dilakukan pada 24 Maret sampai 8 Mei 2016. Sementara pengumuman kelulusan dilakukan pada 10 Mei 2016. Seperti tahun lalu, mereka yang dinyatakan lulus SNMPTN masih harus mengikuti proses verifikasi di perguruan tinggi tujuan pada 31 Mei 2016. Tanggal tersebut bertepatan dengan jadwal ujian tulis seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Saudara Lun, warga kota mulai terganggu dan mengeluhkan aksi kebut-kebutan para bikers liar di sejumlah ruas jalan dalam kota Banda Aceh. Pemandangan itu terjadi hampir saban malam dan terkesan dibiarkan tanpa ada tindakan dari pihak berwenang. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Fadil, salah seorang warga di Kota Alam, menyebutkan bahwa mewabahnya pembalap liar ini karena faktor pembiaran. Menurutnya, aksi kebut-kebutan para pembalap liar yang menggunakan jenis motor sport itu banyak melintas sepanjang jalan STA Muhammad Syah dan jalan Tengku Siditiro, Peniti hingga ke Simpang Surabaya dan jalan Mr. Muhammad Hasan. Kebut-kebutan di jalan dengan kondisi knalpot blong sangat mengganggu kenyamanan warga dan pihak kepolisian diminta bertindak. Dikhawatirkan bila kondisi ini terus dibiarkan, justru warga sendiri yang menertibkannya. Saudara Lun, percampuran penonton antara laki-laki dan perempuan saat konser penyanyi Aceh Bergi di Taman Ratu Syafiatuddin Banda Aceh memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sementara itu, DPRK Banda Aceh meminta penyelenggara dapat mematuhi aturan yang berlaku. M. Nasir melaporkan dari Banda Aceh. Ketua Komisi D DPRK Banda Aceh, Faridnya Umar, menilai seharusnya panitia sudah mengetahui jika pelaksanaan konser di Aceh harus memisahkan antara penonton laki-laki dan perempuan. Kejadian ini pun diminta menjadi bahan evaluasi. Menurutnya Umar, hal ini perlu dipertegas agar tidak kesan adanya perbedaan dalam penegakan aturan. Sedangkan Kasatpol PP dan WIHA Kota Banda Aceh, Yusnardi, mengaku sudah mengingatkan panitia untuk memisahkan penonton. Menurutnya, panitia tidak menyediakan pagar pemisah yang preventatif sehingga petugas tidak mampu memisahkan penonton yang berjumlah besar. Saudara Lun, 40-an personel Polres Aceh Utara kemarin menggerebek rumah tahanan negara Loksukun Aceh Utara. Dipimpin Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmadi, petugas menyita alat hisap sabu, pisau, gunting, kaca pirex, handphone, berikut chargernya. Dari Loksukun, Jafarudin melaporkan. Penggerebekan dilakukan dalam rangka mengantisipasi peredaran narkoba yang disinyalir marak di rutan tersebut. Kabak Ops Polres Aceh Utara Edwin Aldru mengatakan, penggeledahan ikut dilakukan pada kamar napi wanita yang dilakukan polisi wanita. Namun menurutnya, barang-barang tak wajar berada di dalam sel itu hanya ditemukan di kamar napi laki-laki. Semua handphone yang disita itu kemudian dimusnahkan dengan cara direndam dalam air. Sementara itu untuk pengamanan rutan tersebut, Kepolisian Aceh Utara menetapkan 2 personelnya yang rutin bertugas untuk membantu sipir rutan. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, kebakaran hutan dilaporkan terjadi di kawasan Jaya Sabtu sore. Api terpantau berada di Gunung Kemala, Desa Lukrut, Kecamatan Sampoinit. Dari Calang, Sa'adul Bahri melaporkan. Kebakaran hutan itu bahkan merembes hingga ke pemukiman warga sehingga menimbulkan keresahan. Sementara itu pihak BPBK Aceh Jaya mengerahkan 4 unit armada pemadam kebakaran ke lokasi. Harapannya kebakaran tak melebar hingga ke pemukiman penduduk. Kepala BPBK Aceh Jaya, Amren Sayuna menyebutkan, pemadaman fokus pada lokasi kebakaran yang dekat dengan pemukiman. Menurutnya, sejauh ini tindakan petugas di lapangan mampu menghalau api sehingga tidak merembet ke pemukiman. Petugas juga membagikan masker kepada warga Lukrut untuk mengantisipasi terhadap pengaruh asap. Saudara Lun, Satuan Latihan atau Satlat SMK Negeri 1 Banda Aceh tampil sebagai juara pada kejuaraan Satuan Latihan Tarung Derajat Sekota Banda Aceh. Mereka merebut 5 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dalam pertandingan di Gedung Sport Center Unsyah Darussalam. Dari Banda Aceh, M. Hadi melaporkan. 5 medali emas SMK Negeri 1 disumbangkan oleh M. Rizky dan Riku Agustian di kategori SD Putra, serta 3 medali emas di kategori SMA melalui Antoni Rizal, Nasyirah, dan Haris Agung. Atas kemenangan ini, Satlat SMK Negeri 1 berhak mendapat pulang Piala Rektor Unsyah 2 tahun 2016 plus dana pembinaan. Sementara itu, Ketua Pencap Kodrat Banda Aceh, Kombes Lukifli, meminta peserta meningkatkan latihannya. Dalam penutupan kemarin, ikut hadir pembantu Rektor Tiga Unsyah Alfian Syah Yulianur, Ketua Umum Pengprov Kodrat Aceh Nusuli, serta pelatih utama Kodrat Aceh Yan Rahman. Info cuaca hari ini. Kita ke informasi cuaca, Saudara Lun, kawasan Sabang, Banda Aceh dan Canto hari ini diprediksi cerah berawan. Kondisi berawan diprediksi akan mewarnai langit Calang. Sementara Melabuh dan Blang Pidi diprediksi berpeluang diguyur hujan ringan. Kawasan Tepatuan, Sebulu Salam dan Singkil diprediksi berawan, lalu Sinabang hujan ringan. Kawasan Tengah Aceh, Takengon diprediksi berawan, kemudian Blang Kejren dan Redelong hujan ringan. Untuk daerah Sigli, BMKG memprediksikan cuaca berawan, lalu Biren, Lusmawe, serta Lusukun cerah berawan. 2 daerah lainnya, Idirayu dan Langsa juga diprediksi cerah berawan. Syederlun, informasi perakiraan cuaca ini kami kutip dari rilis resmi BMKG Blang Bintang dan efektif berlaku hingga pukul 7 esok pagi. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi, edisi Senin 14 Maret 2016. Berita siang Serambi FM hadir kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.